agama lain. Jangankan yang melebihi agama yang saya anut sekarang ini, menyetarakan aja saya akan masuk ke sana tadi. Kenapa saya bilang demikian? Di agama ini sungguh merdeka dan luar biasa tuntunannya. Dari mulai tidur, dari mulai bangun sampai tidur keempat kita diajarkan semua. Di agama lain nggak ada seperti itu. Kita ini dilatih mandiri nih Pak. Mau selamat, ya berusaha. Jadi kita selamat itu sebenarnya kalau dari jalan saya dulu Pak. Kita umpamanya keselamatan itu nggak sampai langsung ke Tuhan ini Pak. Kalau Allah nggak sampai. Kita harus melalui perantara dulu ini supaya ini disampaikan. Nah ini menurut yang akidah saya pelajari sebelum akidah yang sekarang ini. Makanya dalam hati saya, ini jauh lebih merdeka ini agama. Memang diajarkan kita untuk berilmu ini. Itu yang semalam cerita apa? Yang diajar la ilaha illallah itu? Oh itu waktu saya Kristen. Iya lah masih Kristen. Ah itu sebenarnya cerita itu. Tengah bermimpi. Jadi teman saya itu ada dulu Inter Polkabes, Panambaban. Jadi entah kenapa dia ini masih dalam mimpi saya. Dia ini kerja-kerja saya kok. Mulakah ilmu aku sama dia. Aku bilang, saya ini gak punya ilmu. Tapi, ngotot dia ngejar saya ini. Jadi lari sekenceng-kencengnya. Tapi ini kok lari. Tiba-tiba di ujung pelarian saya itu ada kayak pola gitu di tembok. Jadi, jauh pak, tinggi ke atas. Gak ada lagi tempat aku lari. Nah, jadi kayak mau terbang, aku gak bisa. Gini-gini supaya aku terbang gak bisa pak. Capek. Rupanya di atas itu ada kakek-kakek berjanggut putih. Udah bilang aja, la ilaha illallah katanya gitu. Ya saya ikutin lah, Pak. La ilaha illallah, sampai saya Pak di atas itu. Lompat, Pak. Dan si Nababan yang tadi, gak berani lagi dia ngejar saya, Pak. Gak berani. Dia udah merasa protes saya, dia itu merasa kalah. Jadi ketika saya bilang, la ilaha illallah, gak berhenti-berhenti, Pak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiba-tiba udah gak sendiri pak suaraku. Bangun aku. Itu kritis. Tapi pada saat itu sama kritis dan gak tahu itu artinya apa. La ilaha illallah gak tahu artinya. Saya tanya kepada orang, ibu-ibu pada saat itu yang beragama Islam. Cuma dia bilang itu bagus katanya. Tapi saya gak tahu artinya. Bagus katanya. Saya tahu artinya tuh. Selamat Islam lagi. Tidak cuma selain Allah. Jadi disitulah pemahaman-pemahaman puasa itu rupanya mungkin tuntunan buat saya juga langsung mendekatkan diri terbukanya hidayah lah buat saya. Itulah memang itu semata-mata hidupnya. Kenapa kalimat dia maaf sudah Ustaz? Kenapa kalimat lain Allah yang dasar tak langsung masuk Islam kamu? Karena apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu sahadat. Dua kalimat sahadat. Yang artinya tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu Rasulullah. Nah itu. Barang siapa mengucapkan kalimat itu secara ikhlas, Islam lagi. Makanya semalam saya bilang sama dia, Pak, sebetulnya kau urus secara hakikat. Soalnya waktu itu kau udah Islam, gue bilang. Entah aku bilang semalam, ya kan? Jadi, gue bilang semalam, Pak. Sebetulnya kalau Islam roh, pada saat itu udah Islam hakikatnya. Cuman waktu kau disadarkan itu penyaksian orang-orang saja. Kan gitu Pak ya kan? Hakikatnya di situ udah Islam dia. Kena ada itu. Gak berani kalau misalnya mengislamkan orang, saya ajari gitu, saya gak berani. Ucapkan sendiri. Nah, karena ucapannya itulah menyatakan dia Islam. Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Islam lagi. Karena apa? Inna dina inda Allah Islam. Agama di sisi Allah Islam. Jadi Allah itu siapa? Ya, sahadat itu. Ya, benar. Jadi kalau tadi juga dibilang seminggu belajar ikhlas, tahu-tahu udah bisa baca Quran, kalau mungkin orang lain heran, saya sendiri enggak heran. Karena udah pernah saya ceritakan di sini. Saya dulu ngaji kampungan. Ya itu ngaji. Itu ngaji, pulang gila. Ngaji, pulang gila. pada suatu waktu guru itu lantaran anu panen, rumahnya sempit untuk tempat padi, lombong lah. Nah, jadi ngajinya pri, enggak anu, enggak. Saya ngaji ke tempat lain. Ngaji tempat lain, coba baca Quran, baca ini. Jadi saya bingung, kenapa saya bisa baca Quran? Sedangkan yang ini saya baca setiap hari pun, gitu saya baca, pulang enggak lupa. Ya, mudah-mudahan dengan hidayah Allah, gitu saya buka, saya udah bisa baca mulai dari alif lamin, alfatnya itu. Bisa baca. Nah, ini enggak heran. Kalau saya sendiri enggak heran, begitu hidayah Allah. Jadi bersyukurlah dapat yang seperti ini. Jadi Islamnya itu memang tidak direkayasa orang, tapi memang datang ya menurut seperti yang dibilang tadi. Saya kembali kepada Islam. Karena dasarnya inna dina inna lillahi, agama pada sisi Allah. Apa itu siapa? La ilaha illallah, tiada itu semua. Tidak ada sesuatu pun selain dia. Dia yang raja, dia yang pengasih, dia penyayang, dia maha besar, dia maha esa. Selain hamba. Hamba. Karena di kita, kita ini memang seperti hamba. Bukan seperti tuan, raja, dan sebagainya. Kuciptakan jin, tidak kuciptakan jin dan manusia, melainkan untuk mengabdi kepada ini. Islam. Jadi bersyukurlah kalau datang itu, apalagi Anda dekat sama Ustaz. Saya dari dulu dari kecil kalau memang besanan, nah besanan ya jajaran sama Ustaz itu paling senang. Paling senang. Ini Ustaz baru juga ya mau mohon apa juga lah nanti ke depan sama saudara-saudara semua kan. Iya. Saya ini tahap belajar sesungguh-sungguhnya belajar nih Pak. Dan memang haus ilmu lah di bidang ilmu agama ini. Betul. Saya sendiri suatu contoh. Saya paling tua. Tapi saya paling muda dalam penuntutan di tempat ini. Paling muda. Gitu saya nuntut di sini, ya seperti yang Anda katakan, enggak ngerti apa-apa. Enggak ngerti apa-apa. Perangkol, pembunuhin, enggak ngerti. Tapi karena saya bersungguh-sungguh, tidak ada Allah datang. Ya insya Allah bisa sedikit beri sedikit kan. Saya bergaul, ngomong-ngomong sama yang lain. Jadi pendidikan agama memang saya akui untuk komadrasah dan sebagainya. Ya maaf saja, enggak pernah saya mau cuci madrasah. Enggak tahu. Ya karena kesungguhan kita. Ini. Jadi walaupun bagaimana, kalau ini dari Kristen apa? Protestan. Saya juga pernah seorang penunjil, perempuan tapi. Kebetulan saya kerja di sana, dia bawahan saya. Selalu saya ngomong-ngomong soal Kristen ini. Soal Kristen. Ya, bagus. Cuman ya, dipikirkan. Dari mana asal Trinitas, ya Tuhan Bapa Tuhan Esa, Tuhan Hidup. Dari mana pengambilannya? Apakah dari agama Hindu yang agama lebih tua, Trinity yang dari situ? Nah, kok ada Tuhan Bapa Tuhan Anak atau Tuhan Yesus Tuhan Kudus? Nah, ini jadi soal anak Tuhan. Kalau Tuhan itu, kalau Tuhan itu enggak beranak. Sedangkan Yesus ini dituhankan. Bukan dia Tuhan, dia. Iya kan? Nah, dan memang enggak ada ayatnya sebenarnya semasa itu Nabi Isa itu enggak pernah mengikalkan dirinya itu. Tuhan. Sembalas enggak ada ayatnya. Nah, nyatakan aku itu hamba. Itulah enggak bisa. Enggak ada ikrar dia aku Tuhan ya. Ya memang enggak ada. Enggak ada kan? Nah itu akhirnya setelah kerja, setelah pindah kemari, anak itu bisa tetap di sana, anak perempuan, tak tahu masuk Islam. Penginjil juga udah. Nah ini kalau hidayah itu datang, kita ngomong-ngomong-ngomong. Kan? Jadi enggak heran, kalau Islam ini memang enggak gitu. Jadi kalau kembali kepada Islam, walaupun dulunya bukan Islam, itu diambil dari inna dina inna wahin Islam. Agama bagi kata Allah adalah agama Islam. Islam itu pengertinya yang selamat, sejahtera, damai. Inilah. Makanya kalau kita sudah seperti yang dikatakan Ustaz.